Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Wa ba'du. Terima kasih kepada teman-teman dan para senior yang telah meluangkan waktu. Alhamdulillah kita diberi kesehatan oleh Allah. Setelah minggu kemarin kita membahas makna kata Sulaiman. Dari makna kata Sulaiman, yaitu dari makna kata salam dan iman. Sehingga kita tahu dari nama Sulaiman sendiri, karena Allah yang memberikan nama tersebut, sehingga secara sunatullah akhirnya Nabi Sulaiman bisa menerima ilmu-ilmu yang tinggi yang diberikan oleh Allah. Lalu malam ini kita kaji lebih lanjut. Sebenarnya ada dua kajian yang saya ingin untuk malam ini, yaitu satu kata Hamidah yang bermakna Alhamdulillah atau Ahmad atau Muhammad. Tetapi untuk akhirnya putuskan untuk memilih kata Nasru, karena ini yang kita perlukan untuk saat ini. Bagaimana untuk bahasan kata Nasru ini, bagaimana cara kita mendapatkan bantuan dari Allah. Karena kalau kita nggak tahu prosedur, kalau kita tidak bisa memenuhi prosedur-prosedur yang ditetapkan oleh Al-Quran, akan sangat sulit bagi kita untuk mendapatkan bantuan. Dengan mempelajari kata Nasru ini, kita nanti akan tahu bagaimana cara prosedur untuk mendapatkan bantuan dari Allah, syarat-syarat yang harus kita punyai. Kata Nasru dari huruf Nun, Sof, Ra. Nun kita tahu, data informasi. Nun wal-kolami wama yasburun. Nun wal-kolam, apa yang ditulis oleh Allah. Jadi sunatullah, seluruh apa semesta ini adalah tulisan Allah. Dan itulah nun. Wama yasburun, dan apa yang mereka tulis. Sebenarnya kalau kita balik ke nahwu, apa yang mereka tulis harusnya wama yatubun. Karena tulis itu dari kata kotab, kitab, kata apa? Jadi harusnya walqolami wama yatubun. Tapi ini Al-Quran. Al-Quran menulisnya wama yasturun. Dari kata sator yang kita kenal dengan kata mistah. Tetapi setelah saya bongkar hurufnya yasturun, segala sesuatu implementasi atau adalah batasan-batasan. Apa yang mereka tulis? Berarti ini adalah tulisan-tulisan yang telah disepakati dan ada kaidah-kaidah metode. Jadi bukan sekedar apa yang mereka tulis, asal tulisan, bukan. Adalah tulisan-tulisan yang mempunyai batasan-batasan. Di sini bisa masuk jurnal ilmiah, metodologi ilmiah, atau tulisan-tulisan yang telah mengandung kesepakatan bersama sehingga itu bisa diakui. Jadi di sini bukan asal tulisan. Jadi setelah kita saring lagi, nun kalau kolami wama yasturun adalah data informasi. Jadi apa yang ditulis Allah itu sebagai data. Kalau kita mempelajari apa yang telah ditulis Allah, dari situ kita mendapatkan informasi. Berarti nun juga bisa berarti ketentuan atau ketetapan. So, kita sudah belajar kemarin dari kata sholat, sabar, siam, semuanya mengandung huruf sholat. So, kita berulang berarti bermakna tunduk. Bagaimana orang bisa tunduk atau kenapa orang tunduk? Orang tersebut punya rasa malu, punya rasa takut. Orang malu juga bisa tunduk, orang takut juga bisa tunduk. Orang hormat juga bisa tunduk. Orang berpikir juga bisa tunduk. Jadi secara singkat, orang yang sholat berarti orang yang punya rasa malu. orang yang punya rasa takut, orang yang punya rasa hormat, dan dia juga tunduk berarti melihat ke bawah. Itu secara simpel. So, kita nanti juga bahas. Roh bisa dibuka bermakna ak, semacam bentuk melingkar. Di buku nanti bisa dibuka. Akhirnya bisa ditarik kesimpulan adalah roh adalah berbagai hal pelaksanaan. Kalau kita teliti semesta ini, mulai dari atom sampai kepada galaksi, semuanya adalah berbentuk melingkar. Mungkin kita jalan ke Jakarta, ke Rawajati, kelihatannya lurus, tetapi kalau kita lihat dari luar angkasa adalah berbentuk roh. Sekilas mengenai huruf, nanti kita bahas lebih tinggi dan dicek. Dan ini yang saya ambil dari Al-Quran, bentuk kata yang berasal dari kelompok kata nun sotro. Bermakna penolong, ini lebih banyak bermakna nasoro, tapi juga diartikan pertolongan. Ansor adalah sebutan kelompok dari orang Madinah, di mana sebagai kelompok penolong dari kaum Muhajirin. Dan anas ini juga berbentuk kata dari definitif, yaitu dari kata nasoro. Tapi dalam beberapa surat diartikan juga sebagai penolong. Kenapa dikatakan seperti ini? Agar teman-teman dan bapak-bapak mau juga membuka Al-Quran, sehingga nanti bisa mencari kata nun sotro bermakna apa aja. Jadi memang fungsinya Al-Quran untuk dibuka. Jadi mari kita berlomba-lomba untuk mencari kata ini, bentuk kata nun sotro di dalam Al-Quran. Tetapi secara global, kata nun sotro bermakna tiga, yaitu bermakna kaum nasoro, bermakna bantuan, bentuk kata bantuan, dan bermakna ansor, yaitu kelompok kaum penduduk yang merupakan penolong dari kaum Muhajirin. Kalau kita masuk ke nasoro, maka bentuk kata nasoro dan kata bantuan akan terpisah. Kenapa dipisah? Akan tidak dipertanyakan. Tetapi kalau kita teliti di dalam tafsir bahasa Arab secara umum, ternyata kadang-kadang dengan bentuk tulisan yang sama, vokal yang sama, oleh ahli tafsir kadang-kadang diartikan sebagai nasoro, juga kadang-kadang diartikan sebagai bantuan. Tetapi tidak ada salah satu orang pun yang berani bertanya kali tafsir, kapan ini harus diartikan nasoro, kapan harus diartikan sebagai bantuan. Tapi gak apa-apa, ini memang lingkup dari pelajaran tafsir dan kita tidak masuk ke situ. Tetapi di sini kita nanti akan ketemu. Kenapa nasoro juga bermakna nasrani? Kenapa nasoro juga bermakna bantuan? Di sinilah konsistennya huruf-huruf hijaiyah di dalam metodologi ilmiah. Jadi kita nanti kita bisa bahas semua. Setelah kita mengetahui bentuk ini, nun sot rok, nun data informasi, sot tunduk, ditundukkan, ditata, diminit, rok pelaksanaan berbagai hal. Ternyata kata nasru menyembunyikan informasi yang sangat penting. Dan terus terang, siapa menginginkan menang dalam sebuah pertempuran, dia harus menguasai informasi. Tidak boleh tidak. Dan ternyata dari bentuk kata huruf nun, sokro, nun data informasi, setunduk, ditundukkan, ditata, diminit, roh untuk berbagai pelaksanaan, adalah jamaah bisa menulis penanganan informasi untuk berbagai hal pertempuran. Manajemen data informasi. Jadi dari sini aja kita sudah bisa baca bagaimana cara untuk mendapatkan bantuan Allah. ini adalah sebuah sunatullah. Selama kita tidak bisa menata informasi, selama manajemen kita buruk, jangan berharap bantuan Allah untuk datang. Mungkin tanpa manajemen kita bisa hidup. Mungkin tanpa manajemen kita juga bisa eksis. Tetapi tanpa manajemen jangan berharap kita menjadi besar. Tanpa manajemen sesuatu akan hidup sekedar untuk hidup. Tetapi dengan manajemen sesuatu akan hidup dan akan menjadi besar. Ini ilmu pertama yang kita bisa ambil. Jadi bantuan akan datang jika kita telah bisa menundukkan informasi, menata ilmu pengetahuan, menata segala sesuatunya. Sholat kita diajari tepat waktu. Sholat kita diajari untuk berjamaah. Sholat kita diajari untuk menata sholat. Tanpa bisa memanage ketepatan waktu, ketepatan kerapian jamaah, jangan berharap sholat kita bagus. Sholat kita bagus di masjid, ternyata di luar sholat kita jelek. Persaudaraan antar sesama muslim, sholat kita amburadul. Jamaah kita gak karuan, hanya 5 menit, 10 menit bagus di masjid. Juga jangan berharap kita bisa menjadi umat yang kuat, di mana di situ ada campur tangan Allah. Jadi tanpa ada kerapian, kita akan dibiarkan oleh Allah. Dan ya seperti kita lihat, jadi di sini ilmu pertama adalah bantuan bermakna, bisa bermakna bahwa dengan manajemen data informasi, kita akan mudah untuk memenangkan segala sesuatu. Dan kemenangan itu seperti disebutkan dalam azan, hayalah falah, marilah mencapai kemenangan. Berarti kemenangan di sini juga bantuan Allah. Bagaimana cara mencapai kemenangan? Good management. Dengan penataan segala sesuatu yang bagus. Jadi, sesuatu yang buruk, jika dimanage dengan bagus, dia akan sanggup mengalahkan sesuatu yang bagus, yang semaruh, yang amburadul, yang tanpa ditata. Lalu, bagaimana korelasi kata makna bantuan dengan nasrani? Di sini ada intersect apa ya? Irisan. Dalam sebuah himpunan. Bagaimana nasru itu bermakna bantuan, nasoro bermakna nasrani. Sekarang kita balik, yang memberi nama Nasoro, kata Nasoro itu ada di dalam Quran. Dan Quran berasal dari Allah. Berarti segala sesuatu yang dinamakan oleh Allah harus bertindak seperti nama yang telah diberikan. Jadi kalau Allah memberikan nama, itu sunatullah. Tapi kalau manusia yang memberikan nama, itu doa. Kalau Allah sudah memberikan nama, misalkan singa, maka sesuatu yang diberikan nama singa, dia harus hidup, bertindak, dan apapun seperti singa. Jika manusia yang memberikan nama, misalkan kita memberi anak kita nama Soleh, kita berharap anak kita untuk Soleh. Tetapi apakah pasti anak kita nanti Soleh? Allah. Balik kepada takdir dan usaha yang kita lakukan terhadap anak tersebut. Nah, karena kata Nasoro ini yang menamakan adalah Allah, dan kita balik, Al-Quran diturunkan untuk menjadi pelajaran. Al-Quran diturunkan bukan untuk menjadi mengajari kita untuk mencapta sesuatu. Al-Quran adalah hudalinasi. Al-Quran adalah petunjuk untuk manusia. Berarti Al-Quran adalah pelajaran untuk diketahui oleh manusia. Karena kalau Allah yang menamakan sesuatu itu adalah sebagai sunatullah, maka umat yang dinamakan Allah sebagai Nasoro akan bertindak seperti apa yang telah dinamakan oleh Allah. Jadi kita nggak usah heran kalau melihat orang Nasoro itu rata-rata mereka adalah good management. Rata-rata orang Nasoro mereka bagus di dalam manajemen, bagus di dalam menata informasi. Kenapa Allah menciptakan kelompok ini? Ini untuk pelajaran. Bagaimana untuk mencapai atau menata sesuatu dengan cara yang bagus. Jadi, kelompok ini adalah dibuat contoh Allah untuk manajemennya, bukan untuk akidahnya. Kalau akidahnya dia ber. Nah, kita pelajari huruf dot, nanti tahu bagaimana simbolnya tersebut. Lalu dari sini, kalau kita sudah belajar apa yang telah disunahkan oleh Allah, apa yang telah diciptakan oleh Allah, untuk kita adalah penataan untuk manajemen. Dengan penataan manajemen, disitulah bantuannya Allah akan datang. Dengan bantuan Allah akan datang, disitulah kita mencapai kemenangan. Jadi jangan berharap kemenangan akan di pihak kita sebelum kita sendiri bisa menata segala sesuatunya dengan rapi. Selama kita masih acak-acakan, selama kita masih belum tepat waktu, selama hidup kita masih ngawur, selama semuanya belum diminis dengan bagus, jangan berharap kemenangan ada di pihak kita. Lalu kita balik kepada zaman di mana Islam mencapai kejayaan, tahun 800 sampai tahun 1200. Ternyata kalau kita telaah, kenapa pada zaman tersebut Islam sangat jaya? Ternyata pada saat tersebut umat Islam telah berhasil menata seluruh informasi dengan sangat-sangat bagusnya. Yaitu pada tahun 800 sampai 1200, yaitu di tempat ini. Tempat ini didirikan tahun 800 sampai tahun 1200. Dan kalau kita tahu, inilah Cordoba, pusat kebudayaan dunia. Pada saat orang barat masih baik-baik, masih hidup seperti di hutan, Islam telah mencapai kejayaannya. Dan disinilah pusat ilmu pengetahuan di seluruh dunia, di Cordoba. Dan memang dari tampak samping, ini dari Jepang. Bayangkan tahun segitu, ini adalah bangunan yang telah dibangun oleh umat Islam. Tetapi maaf, setelah tahun 1200, terutama setelah perang salib, di mana kita sudah hidup untuk materi, sesama muslim saling menjatuhkan, antar keluarga timbul kerajaan kecil-kecil, Islam saling menjatuhkan hanya untuk berebut kekuasaan dan materi, sehingga mereka melupakan apa itu informasi, bagaimana mengkolek informasi, apa itu pengetahuan, sehingga dengan berat hati, maka pusat informasi kebudayaan dunia jatuh ke pihak Nasrani. Dan Cordoba sekarang sudah menjadi gereja. Dan semenjak itulah, kita tidak punya pusat budaya, kita tidak punya pusat informasi, kita tidak punya data center, dan semenjak itulah kemenangan jauh dari umat Islam. Ini foto-foto dari Cordoba, agar kita tahu kemegahannya. Agar untuk spirit kita, ini adalah mahasiswa, profesor, doktor untuk sebutan saat ini seluruh dunia. Saat itu semuanya adalah berkumpul di sini. Pusat kemajuan ilmu pengetahuan. Kalau kita buka di Google, kita buka ilmuwan Muslim Islam tahun 1800 sampai semuanya dikuasai oleh umat Islam. Semuanya. Mulai kimia, fisika, biologi, astronomi. Dan yang luar biasa, seluruh ilmuwan tersebut rata-rata hafiz Al-Quran. Disitulah antara keseimbangan akidah dan ilmu pengetahuan, semuanya diletakkan di atas akhlak yang ditata Rasulullah. Dan kemenangan besar yang kita capai waktu itu, ini foto sekarang, dan ini adalah tengah aulanya, plasanya untuk berdiskusi, dan ini ruang masjidnya, mempunyai ciri khas sendiri, arsitektur masjid di bawah ke dalam. Di sinilah kenapa foto-foto ini saya perlihatkan, agar kita punya greget, punya semangat bagaimana untuk tidak putus-putusnya kita untuk mengumpulkan informasi, untuk mengumpulkan ilmu. Apa pengalaman yang kita punya, jangan segan-segan untuk menulis. Nun wal qalami wa ma yasturun, berarti di Islam itu mengakui tulisan, tidak mengakui omongan. Kenapa yang diakui tulisan? Omongan bisa berubah. Kita ngomong sekarang dalilnya A karena kita punya kepentingan A. Begitu besok kepentingan kita B, dalil kita berubah ke B. Tetapi dengan tulisan, saat ini kita tulis, sampai 1000 tahun ke depan, tulisan akan tetap. Nun wal qalami wa ma yasturun. Maka jangan pernah meremehkan sebuah tulisan. Dan apapun ilmu kita, kondisi kita, walaupun itu sepele, usahakan untuk ditulis. Misalkan kita menjadi guru, kita menjadi petani, kita menjadi apapun, pasti pernah kita berbuat sesuatu yang manfaat. Atau kita pernah berbuat salah, tulis. Kenapa? Tulisan kita mungkin suatu ketika bisa membantu orang lain agar kalau itu keburukan, orang lain tidak perlu melakukan kesalahan yang sama. Jika itu merupakan kebaikan, maka orang lain bisa dengan mudah untuk mencontohnya. Walaupun yang menulis mungkin sudah meninggal, tetapi tulisan masih tetap. Jika itu bermanfaat untuk orang lain, maka pahala akan jatuh kepada si penulis. Tetapi untuk menulis membutuhkan keterampilan, untuk menulis membutuhkan kebiasaan, dan untuk menulis membutuhkan ilmu. Dan di sini yang kita kadang-kadang malas untuk belajar, sehingga kita satu, akhirnya malas menulis, dan kedua akhirnya meremehkan, alah, seperti ini, buat apa kita tulis? Jangan. Tidak ada sesuatu yang sepele. Apapun yang ada di muka bumi ini adalah takdir dari Allah, dan di situ pasti ada hikmah. Jadi mulai saat ini jangan segan-segan kita untuk belajar menulis apapun itu. Memang pertama mungkin jelek, tapi lama-lama juga akan bagus dengan sendirinya. Ini jadi di sini kita sudah pernah belajar bagaimana untuk mencapai kemenangan dengan menjadi pusat data informasi. Lalu yang saya beritahu di sini adalah sekarang ada istilah mundanium. Lihat simbolnya dot lagi. From data to knowledge. Ya. Jadi setelah kekalahan umat Islam, setelah perang salib, di mana buku-buku literatur di Islam dicatur ke dalam bahasa Latin, ke dalam bahasa Inggris, Prancis, lalu teks asli dibakar, yang disisakan hanya masalah buku-buku untuk akidah. Buku ilmu pengetahuannya disapu bersih dan disadur ke bahasa Romawi, lalu dibakar. Yang dibiarkan masih utuh adalah buku-buku masalah akidah. Setelah itu, setelah mereka mendapatkan data-data, banyak semacam ilmu kedokteran, Ibnu Sina, akhirnya Ibnu Sina dibaptis menjadi Avicenna, dan kita tidak merasa kehilangan. sehingga Bapak Kedokteran Dunia menjadi Advent Cina. Seluruh data dari Mesir dan dari Kuruba akhirnya dipindah ke Swiss, ke Swedia sebagai pusat data informasi. Di situ mereka merancang bangun lagi bagaimana untuk menyajikan data secara simple dan bisa diterima oleh seluruh dunia. Mereka merumuskan, dan ini yang saya beritahu notulnya ini, jadi di pendataan ini diciptakan oleh PowerMap. Jadi mereka menyediakan semacam bagaimana katalog, dan mereka seluruh apapun di dunia, masalah informasi dikumpulkan di satu tempat. Sehingga jika siapapun, nah siapapun di sini otomatis teman-teman mereka membutuhkan informasi tersebut bisa segera diberikan dan bisa segera digunakan. Sehingga di sinilah ada kemenangan waktu, kecepatan dan ketepatan untuk mencari informasi tertentu. Dan ini sekarang sudah dijadikan museum, berarti kan? Pak Ras, itu banyak, ini adalah katalog. Jadi di sini katalog, di sini adalah maslunya. Satu kata kita belajar di Al-Quran. Pelaksanaannya luar biasa. Jadi kita harus hati-hati. Al-Quran adalah kitab ilmu pengetahuan yang sangat tinggi. Tidak ada satupun, sekecil apapun yang sia-sia di dalam Al-Quran. Jadi kalau kita mau, semuanya sudah ada di dalam Al-Quran. Jadi ini nasru. Bagaimana cara menunjukkan informasi, data informasi untuk berbagai keperluan. Dan akhirnya setelah melewati masa analog, mereka sekarang merubahnya melalui sistem digital. Dari sekian banyak informasi sekarang berubah menjadi pusat digital. Dan salah satu yang kita rasakan dari informasi tersebut adalah Mbah Google. Itu yang untuk umum. Tetapi untuk militer, untuk surveillance, untuk pemetaan mineral atau apapun tidak akan disebarkan secara umum karena untuk kemenangan mereka. Jadi kalau kita nyari air masih bingung bawa tongkat kemana-mana atau ngebor paling 10 meter, dengan informasi yang mereka dapat, mereka bisa memetakannya melalui satelit. Di sini. Coba bayangkan kalau kita memiliki informasi tersebut, sehingga minyak kita Timur Tengah tidak perlu bekerja sama dengan pihak luar. Tetapi sayang, kita diberi alam yang bagus oleh Allah, tetapi kita tidak mau mencari ilmu. Sehingga mau nggak mau, kita untuk teknologinya dan pemetaan di mana harus melebor, terpaksa minta data informasi dari orang lain. Dan data informasi itu sangat mahal. Kenyataannya apa? Yang menemukan dengan yang mengelola itu konsesinya lebih dari 50%. Yang punya lahan paling cuma berapa persen? Di sini enggak? Kita baru terasa mahalnya informasi. Dan di sinilah kita harusnya sadar betapa luar biasanya nikmat kita diberi Al-Quran dan Al-Hadis. Di sini, ini adalah pusat-pusat informasi, dan ini dibangun di titik-titik di dunia di mana di situ diperkirakan aman dari serangan siapapun, jadi bisa di bawah tanah, bisa dimanapun. Dan ada juga pusat penyimpanan informasi ilmiah yang ditanam di Antartika dan Arktik karena di sana suhu sangat rendah, sehingga apapun yang disimpan, misalkan biji-bijian atau apa, tidak akan mengalami pembusukan walaupun terjadi chaos, maksudnya kerusuhan secara mendunia. Sehingga pada saat nanti mereka menang, mereka masih bisa untuk menggunakan hal tersebut. Dan juga kalau kita paham data informasi masalah keuangan atau apapun disimpan oleh mereka, dan dengan data informasi tersebut kita bisa merasakan sekarang rupiah hancur-hancuran. Karena apa? Karena kita tidak punya informasi apapun bagaimana suatu nilai mata uang itu bisa naik atau turun. Dan karena apa? Kita ditukar dengan Islam mensyariatkan kita untuk menggunakan dinar, nilai intrinsik langsung, emas. Tetapi kita dengan senang hati ditipu oleh pihak luar yang punya informasi, emas kita ditukar dengan kertas. Kita dikasih yang namanya kertas, yang namanya uang, dengan surat-surat IPT atau surat apa, dan emas dikumpulkan di satu tempat. Kita tahu tempat yang terkenal adalah Fort Knox. Di sana disimpan emas seluruh dunia, apa yang untuk penguat dolar. Tetapi karena sekarang bangsa Eropa sudah lepas dari Yahudi, mereka mendirikan sendiri pusat emas, yaitu untuk menunjang nilai biru. Dan mereka tidak mau berbagi surat, mereka mendirikan. Dan yang mau diberi surat hanya negara ketiga diberi lembaran. Sehingga kita bisa bayangkan suatu ketika pada saat kerusuhan chaos atau apapun, kita menerima kertas dan itu gak laku, dan mereka mendapatkan emasnya. Tetapi dengan senang hati kita menerima tipuan tersebut dengan tersenyum dan tertawa. Inilah bagaimana kalau sesuatu kita lepas dari Al-Quran, kita akan terpuruk. Tetapi bagaimana kita mau maju, karena kita tidak punya ilmu. Jadi kalau mau mengembalikan kekuatan, satu cara, ilmu. Dan letakkan ilmu tersebut di atas akhlak yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Jadi begitu dulu, Tuan-tuan. Silakan untuk break session. Ya, sambil menikmati hidangan yang ada, pisang goreng, pisang kayu. Saya tak minum. Jadi para jamaah yang dirahmati Allah, betapa kalau kemarin perintah agama kita uang itu harus bentuknya emas. Berapapun harga emas itu tidak akan ada istilah inflasi, deflasi, dan seterusnya. Begitu digantikan kertas, apalagi hari ini sudah tidak kertas lagi, kekayaan kita ini dikit. Katanya Pak Ahmad juga punya uang 10 juta. Itu hanya angka digitalnya saja di ATM. Katanya pasar punya 30 juta katanya. Bayangkan secara digital kalau semua itu diledakkan sistemnya, larat kita, Pak. Dan daerah digital itu transaksi e-banking semua serba digital. Kata kuncinya adalah mimpi kalau kita tidak terorganisir. Mimpi kalau kita dengan tanpa pengetahuan bisa memenangkan pertandingan. Bahasa yang sering kita dengar secara ekstrim, kejahatan pun kalau dia terorganisir, kalah kita, Pak. Yang katanya Islam ini benar, yang katanya Islam luar biasa, tanpa pengetahuan, tanpa organisasi yang bagus, sulit kita memenangkan pertandingan. Maka kata kuncinya, mudah-mudahan secara embriologi, ilmu yang kita kaji dengan tidak banyak orang ini menjadikan pengetahuan yang mudah-mudahan mensejahterakan kita di masa-masa yang akan datang. Saya lihat ada banyak yang baru, teman-teman yang baru masuk hari ini atau kemarin. Kenapa Mas Didik menerangkan nun itu seperti itu adanya? Itu hasil riset 10 tahun dengan biaya ratusan juta, maka kita tinggal mencerna. Sebelum ini apa? Ada istilah sorob, ada nahu. Untuk mengindra Al-Quran, sastra Arab harus kita kuasai. Itu kalau sistem pesantren 10 tahun tidak selesai. Itu pun munjidnya produk orang-orang Nasrani. Itu tidak mudah kita mengindra Al-Quran, harus ngaji lagi asbabun nuzul yang Ustaz Aman insya Allah banyak belajar itu. Maka untuk mengindra Al-Quran kurang lebih perlu waktu 20 tahun kita, Pak. Maka ini kelas cepat, kelas akselerasi. Kalau alif itu maknanya seperti ini, ba seperti ini, ta dan seterusnya, dan itu konsisten. Mulai surat Al-Baqarah, Al-Fatihah yang di depan sampai juz 30, maknanya tidak jauh dari situ. Ini luar biasa, ini kelas cepat. dapat. Hari ini untuk buka munjid di IAIN atau yang sekarang UIN itu satu semester. Harus selesai dalam satu semester, 6 bulan. Bagaimana buka itu? Maka alhamdulillah, asal kita sabar, asal kita sulit-sulit sedikit mencerna ini karena kita tidak pada usia ideal untuk belajar, tapi ini referensi bagaimana mengindra Al-Quran secara baik. Selanjutnya, banyak hal yang diterangkan oleh Mas Didi tentu tidak selesai dalam satu jam setiap minggu. Mudah-mudahan nanti jamnya bisa nambah, tapi Mas Didi peraihnya ini satu minggu. Sekarang beliau beraktivitas lagi, dikontrak lagi oleh perusahaan Apple yang go internasional. Mas Didi urusannya, waktunya sudah seperti itu, peraihnya satu minggu, mudah-mudahan nanti malam-malam tertentu kita bisa sharing lagi gitu. Insya Allah. Silakan dilanjutkan Mas Didi. Nah ini biar gak bosan, saya kasih film bagaimana sejarah dari sistem undurium. The first trans-European line. Jadi dengan kemajuan sistem industri di Barat, with instrumental in developing the railway system by installing tramway lines in Belgium as a rule. At the end of the 19th century, Belgium has a thriving economy. Belgia sedia berkumpul untuk perkembangan industri ya, revolusi industri. Mereka membutuhkan informasi data. Kalau diteruskan oleh The Mondanium was founded in Brussels in September 1895 and was called the International Institute of Bibliography. It aimed to assemble. Bayangkan, hanya untuk mengumpulkan data, mereka mendirikan sebuah institut. Sehingga kenapa didirikan institut? Agar data tersebut mempunyai keseragaman, mempunyai metodologi yang sama untuk seluruh dunia. All human knowledge in one place. Seluruh pengetahuan manusia dikumpulkan di satu tempat. In other words, to reference all the work published throughout the world since the invention of printing. 18 million index cards were written and exchanged with 18 juta indeks ilmu pengetahuan. 1895 sampai 1936. 18 juta indeks. Jadi bukan sesuatu hal yang main-main kalau kita mau serius. Mengumpulkan data sebuah kelompok organisasi sudah sekiranya sulit. Bagaimana untuk mengumpulkan seluruh data informasi pengetahuan di dunia pada tahun tersebut telah tercapai 18 juta indeks. They filed a cabinet containing 15,000 drawers. 15,000 lagi. The world fairs were a genuine showcase for technical progress and never ceased to fascinate the public from the very first one in England in 1851. Hotelin and La Fontaine saw in these events a way of broadcasting their work internationally. Akhirnya apa? Coba dipindah ke tempat mereka. They were rewarded with a gold medal at the Paris World Fair of 1900. Whilst the Brussels World Fair in 1910 saw the dan mereka mengembangkan cabang-cabang. Installed in the Saint-Antonin, this international museum saw itself as a completely new type of museum. Hotelin moved well away from the concept of a place reserved for an intellectual elite and created a place of learning for everyone. 150 rooms provided access to knowledge for the general public. Exhibits mainly comprised objects or illustrations dedicated to universal history, the countries of the world, science and technology. basic drive of Hodler and Lafontaine extends to the idea of a global city, a place of exchange and understanding between peoples. According to Hodler, building this ideal city means putting bricks around ideas. Jadi mereka bermimpi bagaimana seluruh dunia ini menjadi satu kesatuan, satu community. Dan karena mereka yang merancang, juga jangan salahkan kalau yang dianggap teman oleh mereka ya kelompok mereka. Di sinilah diperlukan generasi muda Islam ke depan agar kita bisa mencapai kejayaan seperti tahun 800 sampai 1200. But the situation in the interwar period will not allow the creation of such a global city. It will remain a utopian ideal. 1919, founded to preserve peace in Europe by encouraging negotiation rather than conflict. Its creation was closely linked with the signing of the Treaty of Versailles. Luar biasanya yang harus kita tiru, pada saat mereka menemukan konflik antar mereka, mereka berunding untuk menyatukan bagaimana bisa diterimanya hal tersebut. Jadi dalam sebuah keilmuan, jika ada sebuah perbedaan, akan dicari kenapa sesuatu berbeda dan di mana letak kesamaannya. Sehingga kesamaan itulah yang akhirnya nanti dipakai untuk, dan perbedaan itu tidak dieliminir, tidak dihilangkan, tetapi sebagai dikembangkan sendiri-sendiri. Sehingga akhirnya mereka bisa mencapai satu kesatuan global. Itu tuh yang bisa kita contoh. Sehingga kalau kita ada perbedaan, bukan untuk saling menghancurkan. Tetapi perbedaan itu sendiri juga harus dilandasi dengan metodologi ilmiah. Sehingga kalau perbedaan itu tanpa metode, asal beda, ya disinilah akhirnya timbul juga kekacauan. Jadi yang berbeda di sini adalah berbeda yang memang ada dasarnya, bukan berbeda yang diada-adakan. Itu tuh sharingan. Sini ada juga video lainnya. Jadi untuk masalah ilmu informasi ini sangat-sangat banyak. Dan inilah sebenarnya dari Paul Online ini, dari sistem Mundinium tahun 1800 ke sistem internet, dan disinilah lahirnya inspirasi dari Google. Bagaimana Google ingin menyatukan seluruh informasi di dunia, dan itu dikreasikan agar bisa digunakan oleh masyarakat seluruh dunia, seluruh, dan mereka akhirnya mencapai kemajuan yang luar biasa ya. Jadi mesin searching engine dulu itu dari kertas dan kayu. Kalau kita sekarang searching engine-nya tinggal ke gadget, handphone, malah sekarang Mak Murama sering pakai suara. Tinggal menyebut sesuatu, Google yang menyediakan. Tahun 1800, searching engine-nya dari laci dan kertas. Karena kita lihat tadi dari banyak laci. Dan sistem desimal, ternyata sampai sekarang masih digunakan untuk perpustakaan seluruh dunia. Dan kalau kita ingin sebagai librarian, jadi orang yang bertugas di perpustakaan itu juga harus kuliah khusus bagaimana cara penataan buku, sehingga kadang-kadang ya kita maklum jika ada sebuah organisasi mereka mencoba untuk menata sendiri tanpa ilmu sehingga bagus kelihatan sesaat, tetapi begitu mereka besar akhirnya timbul kekacauan. Disinilah perlunya ilmu pengetahuan terhadap sesuatu, dan sesuatu itu ada dasarnya, dan Islam itu ilmu, jadi kita juga cinta ilmu. Berapa ribu orang yang bekerja, kita bisa bayangkan hanya untuk informasi, lalu berkembang. berkembang pada saat hati dan rezeki muncul. Ini sebenarnya bapaknya Hoke. Dan ini simbol kita yang bikin kita agak sakit hati. Illuminati juga simbol semacam ini. Jadi dengan memberikan akses pengetahuan kepada semuanya. Bayangkan kalau mereka mitus Islam. Bayangkan kalau mereka itu Muslim. Jaminan surga mungkin ya. Karena apa? Karena mereka bermanfaat untuk orang lain. Sangat bermanfaat. Sangat bermanfaat. Siapapun membutuhkan mereka. Ini laki-laki sekarang sudah ditaruh di museum. Dan ketika waktunya datang, inilah impian kecil 148 tahun yang lalu oleh Paul Le, ternyata telah diaplikasikan secara metodologi menjadi sesuatu yang mendunia. Dan inilah Holonium. Itu ilmu awal, lalu sekarang dikembangkan lagi, yaitu DBMS, Database Management System. Dan ini mata kuliah sampai S2, S3. Dibutuhkan waktu 6-8 tahun. Dan inilah mulai digitalisasi untuk EDP, Electronic Data Processing. Dan terus terang sangat sedikit dari kita yang menguasai masalah ilmu ini, sehingga sangat sulit untuk kita mengorganisir atau mengambil informasi. Jadi DBMS adalah bagaimana ilmu-ilmu cara mengkolek seluruh data-data yang diperlukan agar itu bisa tersaji secara sistematis ya. Bagaimana cara menyimpan, dengan cara bagaimana teknologi apa yang harus digunakan, berapa biaya yang harus di ini, berapa biaya yang bisa dihemat. Jadi semuanya menggunakan metodologi, semuanya menggunakan metode ilmu. Kita tidak boleh ngawur. Dan ini hanya sebagai introduksi ya, hanya sebagai perkenalan, bukan ilmu sesungguhnya, hanya untuk memperlihatkan aja. Bayangkan hanya untuk perkenalannya sudah rumit. Dan ini juga akhirnya dengan database management system lahirlah ilmu yang namanya SQL, query. And in other words, data can be facts related to any object in consideration. For example, your name, age, height, weight, etc. are some data related to you. A picture, image, file, PDF, etc. can all be considered data. Now, what is a database? We already know what data is, but this data could be random. A database is a systematic collection of data. Since the data in a database is organized, it makes data management easy. Jadi kita tahu, kalau diteruskan nanti malah ini ada skor sendiri nanti. Jadi bagaimana untuk mencapai sebuah kemajuan, bagaimana untuk kita mendapatkan bantuannya Allah, dan bagaimana dengan bantuan Allah itu kita bisa mencapai kemenangan, ternyata harus semuanya melalui ilmu. Tidak bisa ngawur, dan ini harus sebagai bahan acuan dan juga memacu kita bagaimana untuk hidup kita supaya teratur dan bagaimana kita pandai untuk mengatur sesuatu. Dan inilah DBMS. Al-Baqarah 99. Dan sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu ayat-ayat yang jelas, dan tidak ada yang ingat kepadanya melainkan orang-orang yang fasik. Ternyata kita banyak melewati apa yang telah diterangkan oleh Al-Quran dengan sangat jelas, karena kita terserah, kita lebih sibuk kepada hal lainnya. Jadi Al-Quran hanya sebagai bacaan sampingan, dibunyikan, tapi jarang untuk dimengerti benar-benar. Ini juga sebagai introspeksi kita bahwa Al-Quran itu adalah buku teologi tinggi. Buku teologi tinggi juga harus dibuka dengan ilmu yang tinggi juga. Semakin tinggi ilmu kita, semakin banyak yang kita dapatkan dari Al-Quran. Dan ini, dan sesungguhnya telah kami buat di dalam Al-Quran ini segala macam. Segala macam berarti apapun perumpamaan untuk manusia. Dorobanah kami buat, bukan untuk memukul ya. Dorob bukan memukul ya. Jadi jangan salah mengartikan. Dorob kita selalu senang mengartikan dengan memukul. Jadi kalau ada anak kecil 7 tahun belum sholat boleh didorob kata Rasulullah. Kita paling antusias berarti boleh dipukul anak kecil. Tetapi secara kenyataan Rasulullah tidak pernah memukul anak. Dan kalau istri tidak menurut kita boleh dorob memukul. Dan dengan senang hati laki-laki akan memukul. Bukan. Dorob di sini dalam salah ada 12 kata dorob di dalam Al-Quran. Dua diartikan memukul, itu pun untuk batu pada waktu Nabi Musa. Dan lainnya yang 10 diartikan menjadikan atau membuat. Jadi kalau ada anak kecil yang umur 7 tahun belum mau sholat, itu bisa didorong. Dalam artinya dok, sesuatu yang menyenangkan atau menyimpang, agar dia bisa mencapai tersebut. Enak kalau kamu mau sholat subuh gak telat, nanti ada kasih hadiah. Ini sama dengan didorong. Disimpangkan, disenangkan, akan untuk mencapai hal tersebut. Ini didorong. Dijadikan. Dibuat anak itu akan mau sholat subuh misalkan. Jadi bukan anak itu terus lari dipukul. Karena kalau kita memukul, terus alasan kita, oh ini sunnah. Secara ilmu pengetahuan, anak yang sering dipukul, akan diketahui pada saat dia besar akan mengalami kelainan. Yang kita takutkan juga kelainan dalam hal seksual. Jadi dia suka kekerasan, di mana dia akan mencapai puas jika telah menyakiti orang lain. Dan itu sendiri sudah ditularkan oleh pihak Belanda kepada kita, sehingga maaf, kita paling suka kalau ada anak baru masuk sekolah yang namanya ospek orientasi. Penuliman. Orientasi sebenarnya adalah memperkenalkan sekolah kepada anak yang baru agar anak tersebut bangga terhadap sekolahannya. Tetapi oleh Belanda itu dibalik, orientasi untuk kaum pribumi adalah bagaimana kita senang jika kita menyakiti orang lain. Ini sudah mencapai kesenangan dan ini adalah sebuah kelainan kejiwaan. Tetapi kita sangat senang dengan kelainan kejiwa tersebut. Jika kalau ospek itu diganti dengan sesuatu yang santun, akan banyak orang yang protes. Karena apa? Dia sudah mencapai tingkat kepuasan untuk menyakiti orang lain. Sehingga kalau itu nggak diturunkan, rasanya kan nggak balas. Ini sesuatu yang harusnya kita mulai pelan-pelan untuk menghilangkan hal tersebut. Jangan kita merasa senang kalau kita menyakiti orang lain, lalu kita susah kalau orang lain senang. Nah ini kita mulai berubah. Jadi orientasi itu sebenarnya perkenalan untuk bagaimana seorang anak bangga terhadap sekolahannya, sehingga kakak kelasnya harus menuntun inilah. Sama dengan kita di organisasi, misalkan di sebuah pengajian atau sebuah kelompok ada anggota baru, orientasinya kita perkenalkan anggota tersebut dengan apa-apa yang kita miliki, sehingga anggota baru tersebut merasa nyaman. Tetapi kita salah sangka, kita salah mengerti orientasi sehingga memperuncung menyakiti anggota tersebut. Sehingga dengan hal tersebut kita merasa bahwa kita telah berkuasa terhadap jalan-jalan ini sesuatu yang keliru. Jadi ya kita balik kali ini. Ini Hadza Qur'ani Mingkuli Masa perumpamaan. Jadi segala macam ada di dalam Al-Quran dibuat untuk perumpamaan akan menjadi sesuatu yang jelas. Jadi tidak ada alasan bagi kita nanti kenapa kita kok tidak balik kepada Al-Quran. Jadi back to Quran, semuanya harus balik ke Quran. Tarik segala sesuatunya ke Al-Quran. Karena sudah dijamin di dalam Al-Quran Rum 58 Allah telah menjamin, Allah telah membuat segala sesuatunya itu ada di dalam Al-Quran dan itu untuk petunjuk untuk manusia. Dan ini surat Al-Hijr kita telah belajar Hijr ternyata superkonduktor, microchip dan ternyata di dalam surat Al-Hijr diterangkan dan sesungguhnya kami telah berikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al-Quran yang agung. Tetapi maaf, berulang-ulang itu pun kadang-kadang kita enggak mengucapkannya dengan benar dan kadang-kadang kita berpikir karena Allah maha mengerti sehingga mengucapkannya juga kadang-kadang kebut-kebutan seenaknya. Kenapa? Kita memprediksi Allah maha mengerti. Dibaca ngawur pun sambil ber, itu pun kita akhirnya. Padahal makna dari sholat adalah sok, tunduk, punya rasa malu, punya rasa hormat, punya rasa takut kepada Allah. Tetapi dengan hanya membaca yang 7 berulang-ulang pun, ternyata kadang-kadang cara membaca kita tidak ada rasa respek, hormat di situ terhadap yang kita bacakan. Al-Fatihah 7 ayat yang berulang-ulang Al-Fatihah dan Al-Quran yang aku. Jadi di sini sebenarnya kita diberi Allah di Islam ini sebuah nikmat yang luar biasa, yaitu nikmat Al-Quran dan Al-Hadis. Kenapa Al-Hadis harus diikutkan? Tidak ada yang bisa membuka Al-Quran dengan sempurna tanpa didampingi Hadis. Jadi adalah sebuah omong kosong jika seseorang bisa mengerti Al-Quran tanpa melalui Hadis. Dan ini juga telah saya alami dalam saat bagaimana membongkar makna huruf. Ternyata pada saat saya mengalami kebuntuan, terbongkarnya makna huruf tersebut adalah melewati Hadis. Dan yang selesai membuat saya takjub, ternyata Hadis tersebut dibungkus dengan bahasa akidah yang sangat cantik, tetapi di dalamnya ternyata berisi ilmu pengetahuan yang sangat tinggi. Jadi disinilah ternyata bahasa Al-Quran adalah bahasa yang bisa diucapkan dengan sastra yang tinggi, tetapi di dalamnya mengandung ilmu pengetahuan yang luar biasa canggih. Dan belum ada bahasa di dunia yang bisa merangkum keduanya dalam satu hal. Kalau bahasa di dunia, kalau kita ngomong sastra, biasanya tanpa teknologi. Kalau kita ngomong teknologi, jangan ngomong sastra. Ternyata bahasa Arab, bahasa Al-Quran adalah bahasa yang luar biasa. Antara teknologi dan sastra bisa disatukan. Dan itu telah diberikan kepada kita. Tinggal menunggu kapan kita serius membukanya. Dan tinggal menunggu kapan kita mengamalkannya. Bila itu Taufiq wal Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata Al-Quran adalah sebuah kodifikasi. Kalau ingin tahu bahwa Al-Quran sebuah kode, nanti ikuti kajian mendidik kenapa 7 langit yang dilewati oleh baginda Rasul, kenapa di langit pertama ada Adam. Ternyata itu sebuah kode. Al-Quran